Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan fikih dari matan Abu Syuja' dalam bab al-faraid atau pembagian waris. Dan telah kita jelaskan beberapa permasalahan dalam hal ini, dan sekarang kita masuk dalam pembahasan ats-tsumun, yaitu yang berhak mendapatkan seperdelapan siapa saja. Fadhal Syekh. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, was-sumunu fardhu az-zawjati waz-zawjat ma'al waladi aw waladul ibni. Adapun yang mendapatkan bagian seperdelapan adalah seorang istri atau beberapa orang istri jika memiliki anak atau anak dari anak laki-laki. Atau anak dari anak laki-laki. Ya. Sini mu'alif melanjutkan tentang siapa yang berhak mendapatkan seperdelapan. Maka beliau berkata, yang mendapatkan seperdelapan adalah bagian dari seorang istri atau beberapa istri bersama anak atau anak dari anak laki-laki. Itu seorang suami wafat. Dan suami ini meninggalkan istri. Istrinya masih hidup. Baik istrinya itu satu orang ataupun lebih dari satu orang. Maka istri tersebut dan suami tadi punya anak. Anaknya masih hidup ketika dia wafat. Baik anaknya laki-laki maupun perempuan. Nah, maka istri tadi mendapatkan seperdelapan. Baik dia satu orang atau dua orang atau lebih. Jelas ini Ustaz pembahasannya. Terus. Wa sulusani fardu arba'atin. Al-bintaini wa bintail ibn. Wal-ukhtaini minal abi wal-ummi. Wal-ukhtaini minal ab. Dan yang mendapatkan harta waris 2/3 bagian ada 4 orang. Ya, 4 golongan ya. Yang pertama 2 orang anak perempuan. Yang kedua, 2 orang anak perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, 2 orang saudara perempuan seayah. Saudari. 2 orang saudari perempuan seayah dan seibu. Dan yang keempat, 2 orang saudari perempuan seayah. Ya. Setelah mu'alif menjelaskan yang berhak mendapatkan 1/8, sekarang yang berhak mendapatkan 2/3. Kata beliau, ada 4 kelompok yang berhak mendapatkan 2/3, yaitu 2 anak perempuan. Nah, kalau satu perempuan dapat berapa? Setengah. Setengah. 2 anak perempuan dapat berapa? 2/3. Wa bintayil ibni. Kemudian kelompok yang kedua yang mendapatkan 2/3 adalah 2 anak perempuan dari anak laki-laki. Artinya cucu perempuan dari anak laki-laki. Nanti ada penjelasan syaratnya. Nah, yaitu syaratnya tidak ada anak perempuan. Wal ukhtaini minal abi wal um. Bila tidak ada 2 anak perempuan atau 2 anak perempuan dari anak laki-laki, yang berhak mendapatkan 2/3 adalah 2 orang saudari dari bapak dan ibu, artinya 2 orang saudari kandung dari si yang meninggal. Kemudian, bila 2 saudari kandung tidak ada, al-ukhtaini minal abi, yaitu 2 orang saudari sebapak. Saudari seibu, insyaAllah nanti akan datang pembahasannya. Bukan dia yang mendapatkan 2/3. Saya kira cukup sampai di sini, Ustaz Ihsan. Kita terima pertanyaan dari kaum muslimin. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian beberapa pembagian persentase dalam waris 1/8 dan 2/3 serta siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan bagian tersebut. Dan untuk memperdalam materi dari dua pembahasan ini atau pembahasan sebelumnya, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Kita terima via telepon terlebih dahulu, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Bapak di mana? Dengan Budi di perjalanan. Pak Budi di perjalanan, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau misalnya mertua gitu ya, mertua itu punya satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Tetapi satu anak laki-laki ini murtad. Apakah dia mendapatkan pembagian dari waris atau tidak? Kalau misalnya tidak boleh, apakah yang laki-laki itu buta? Murtad. Murtad. Oh, murtad ya. Tidak dapat. Kalau sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya. Kalau misalnya tidak dapat, bolehkah misalnya waris itu kan dibagi ke ahli warisnya dulu, kemudian si anak laki-laki yang murtad ini mendapat ibah, itu boleh nggak? Ibah dari siapa? Dari yang saudara yang perempuan. Silahkan. Boleh. Silahkan. Ibah boleh kepada yang murtad, nggak ada masalah, dengan harapan semoga dia kembali lagi kepada agama Allah Jalla fi'ala. Oke. Baik, itu aja Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Budi di perjalanan. Hati-hati Bapak di jalan. Barakallahu fiik. Baik, kita terima kembali via telepon ya 0218236543. Iya, silakan. Baik, kami sampaikan kembali bagi para pendengar dan pemirsa JTV, bagi Anda yang ingin bertanya dalam pembahasan warisan di kesempatan pagi ini, Anda bisa menghubungi kami atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kita angkat kembali. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Pak Abidin di Desa Keranji. Pak Abidin di Keranji, Pak? Iya. Baik, silakan. Silakan Pak Abidin. Iya. Iya, ini saya mau menanyakan ini masalah waris. Iya. Baru aja nih kakak ipar saya, suaminya meninggal. Anaknya ada 3. Laki 1, perempuan 2. No. Harta dari bapaknya itu banyak sekali. Dari suaminya atau bapaknya? Bapaknya yang meninggal, dari itu kan anaknya ada 3, bapaknya tuh meninggal. Sebentar, istrinya 1. Istrinya, ini justru dia baru kawin lagi tapi gak punya anak. 2 istrinya. Pak, istrinya 2 ada yang meninggal ini. Anak perempuan berapa? Baru kawin lagi, tapi udah lama kawinnya tapi gak punya anak. Baik. Dari istri sebelumnya, berarti ada anak ya Pak? Ada 3. Baik. 3, berapa anaknya? Laki-laki berapa? Perempuan berapa? Laki 1, perempuan 2. Istri yang pertamanya masih hidup Pak? Udah meninggal duluan. Baik. Cuma 1 berarti istrinya kan? Iya. Terus lagi udah meninggal. Yang meninggal itu adiknya ada banyak, kakaknya juga ada 3. Ya, kita bagi warisannya Pak. Warisan itu gimana? Ya, baik. Itu saja pertanyaannya Pak Abidin. Bapak ibunya masih hidup? Udah meninggal. Baik. Udah meninggal. Baik Pak Abidin, ditunggu jawabannya. Itu saja pertanyaannya. Iya, iya. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bisa bagi istri? Istri yang kedua. Walaupun kedua, tetap istri. Iya. Yang satu udah meninggal kan ya? Iya. Cuma 1 istrinya berarti kan ya? Istri 1. Berapa? 1/8. 8. Sisanya 7/8 untuk anak laki dan perempuan. Perempuan dengan perbandingan dua, laki-laki kan satu orang, iya, perempuan dua orang. Hak masing-masing laki-laki adalah dua bagian. Nah, itu satu dibagi 78 ini kan dibagi dua untuk laki-laki, perempuan masing-masing satu satu. Nah, kan dibagi empat. Empat sah. Tuh. Karena anak laki-laki satu dihitung dua, ya sudah. Ya anak laki-laki satu dihitung dua. Iya. Berarti dibagi empat. Ya. Sekarang kan ada pecahan. 7 dibagi 4. Hah? Tinggal semuanya dikali 4. Ya. Berarti dikali 4 semuanya. 8 kali 4 berapa, Ustaz? 36. 32. 32. 8 kali 4. 16. Hah? 32. 1/8, 1/8 tadi saya tanya 1 dikali 4 kan ya, kan dikali 4 semua tadi kan ya. 6. Dapat 4/32 istrinya. Anak laki-laki 2 dibagi 4 sisanya tadi 32. Diambil 4 jadi 28. Nah. Nah, berarti laki-laki dapat 14. Perempuan dapat 7. Ya. Untuk bapak yang bertanya tadi, tolong dicatat. Dibagi 32 semua hartanya. Istri dapat 4/32. Ya. Anak laki-laki satu orang dapat 14/32. Anak perempuan masing-masing dapat 7/32. Nah, dengan demikian selesai pembahasannya. 32 dibagi 32. Adapun adik dan saudara-saudara dari istri yang pertama yang meninggal, Ustaz, tidak dapat bagian? Tidak. Tidak dapat bagian. Dan istri yang halang oleh anak. Taib. Demikian juga saudara-saudara dari istri yang kedua, ya, Ustaz. Semuanya. Yang dapat hanyalah ibu bapak dari yang meninggal laki-laki ini, tapi ibu bapaknya sudah tidak ada. Sudah tadi, tidak kan? Ada. Naam. Berarti semuanya harta yang banyak dibagikan hanya langsung kepada anak-anaknya saja. Istri. Dan istrinya. Baik. Istri yang kedua. Yang hidup. Ya, yang hidup. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Demikian Pak Abidin. Barakallahu fiik. Ya, kita berikan kesempatan kembali. Via telepon silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau bertanya. Apabila ada seorang mayit meninggalkan ahli waris, ya, istri, ayah, kandung, ibu kandung. Istri berapa? Satu, Pak. Istri satu. Kemudian bapak. Ayah kandung satu. Ayah, terus ibu kandung. Kemudian ibu kandung. Terus. Kemudian ada dua saudara laki-laki. Dua saudara laki-laki. Nah, saya pernah berkonsultasi. Ada salah satu yang mengatakan bahwa saudara laki-laki dapat, tapi saya pernah menanyakan ke ustadz yang lain, saudara laki-laki tidak dapat karena ada ayah yang masih hidup. Mohon penjelasannya, Ustadz. Barakallahu. Tapi yang meninggal tidak meninggalkan anak, ya Pak ya? Tidak ada anak. Tidak ada anak, tayyib, masya Allah. Istri dapat 1/4. Nah, 1/4. Karena tidak memiliki anak. Bapak, ibu, saudara laki-laki. Apakah saudara laki-laki ini dapat? Bapak, saya merojah dulu ya. Afwan ya, insyaallah pekan depan insyaallah kita jawab. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu fiik, Bapak. Barakallahu fiik. Wa iyyak. Insyaallah Allah mudahkan untuk Ustaz memberikan penjelasan dan jawaban dari pertanyaan Bapak. Ditunggu pada kesempatan pekan yang akan datang. Barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan yang berikutnya di 0218236543. Silakan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ahlan. Dengan siapa di mana? Ini Maman di Lampung. Bapak Maman di Lampung. Silakan, Pak, pertanyaannya. Iya. Ada pertanyaan gini, Pak. Ada orang tua ini menggadaikan sawah. Menggadaikan sawah, Pak? Iya. Iya, kemudian? ya, itu digarapnya sama dia sendiri. Siapa yang garap? Yang bapak saya sendiri, bapaknya sendiri. Pemilik sawahnya, Pak? Ya. Baik. Ya, nah yang ngegadainya itu dapat satu bagian gitu, jadi bagi tiga gitu ibarat hasilnya. Dapat bagian setiap panen ya, Pak? Ya. Hutangnya berkurang atau tidak? Gimana? Apa berkurang hutangnya dengan pembagian tersebut, Pak? Enggak. Tetap? Tetap. Riba, Pak. Baik. Iya. Itu saja pertanyaannya, Bapak. Ada ini lagi, Ustaz. Kalau kita meminjamin ibaratnya uang, terus kalau panennya itu dibayar padi kering gitu, di harga padi kering waktu pas panen gitu loh. Nah, jadi meminjam uang kemudian pembayarannya? Panen. Pas panen, Pak. Panen, dibayar padi kering waktu. Nah. Dengan nilai bagaimana? Nilai harga padinya? Harga biasa, tinggi atau bawah? Bentar Allah, taib. Bapak Maman terputus sambungan teleponnya untuk pertanyaan kedua. Kita tidak bisa menyelesaikan pertanyaan, tentu sulit jawabannya ya Pak ya. Tapi yang pertama mungkin diulang kembali Ustaz, untuk menggadaikan sawah kemudian digarap sendiri, kemudian yang menggadaikan pun dapat dapat hasil bagian tanpa mengurangi hutang. Ini jelas riba. Masya Allah. Karena yang memberikan pinjaman tadi mendapatkan pertambahan uang dari hasil sawah tadi, padahal bukan ada hak dia di situ. Masya Allah. Allah barakfik. Untuk solusinya mungkin Ustaz? Solusinya dengan dibayarnya tadi berkurang hutangnya harusnya. Baik. Kalau tidak berkurang jadi riba dia. Baik, masya Allah. Ya. Ketika jatuh tempo dan hutangnya belum selesai, tinggal ditambahkan sisanya, Ustaz. Baik, masya Allah. Jazakumullah khair. Kami berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami akan dari pesan singkat di 0218236543. Silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Umu? Ini dengan Ibu Evi di Serang. Silakan Ibu Evi. Ya, saya mau bertanya, Pak Ustadz. Ya. Ini kan ada ibu angkat saya, kebetulan itu adik nenek saya. Dia baru meninggal kemarin, tidak meninggalkan suami, tidak ada ayah, tidak ada ibu, dan juga tidak ada anak. Nah, dia punya saudara juga udah meninggal, yang satu ibu. Cuman apa, saudara apa? Saudara seibu. Saudara seibu. Saudara kandung nggak ada lagi? Nggak ada kandung lagi. Bentar. Ada. Saudara seibu? Saudara seibu udah nggak ada. Jadi dia nggak ada, tapi ada anak dari saudara seibu itu yang udah meninggal. Anak dari saudara seibu? Iya, anaknya perempuan semua. Dan ada anak laki-laki juga udah meninggal. Yaitu dia meninggalkan ponakan dari saudara seibu. Ponakannya itu perempuan tiga. Yang laki-laki udah meninggal. Tapi dari yang anak laki-laki itu ada enam anak lagi. Anak laki-laki dua. Baik, anak mungkin sebentar Umu pelan-pelan ya. Kita urutkan Bisi, satu-satu. Kalau seperti ini, nanti hubungi saja saya ya. Baik, karena agak rumahan ruwet Pak permasalahannya. Iya. Ya, nanti minta nomor handphone saya ke Ustaz Ihsan atau ke Roger. Oh iya. Nah. Ya, makasih. Baik, Ibu Evi. Wa iyyaka jazakallahu khair. Dan ini butuh perincian secara detail supaya Ustaz juga bisa menjawab dengan baik. Maka silakan nanti Umum menghubungi setelah atau ba'da kajian. Barakallahu fiik. Kita angkat dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pembagian warisan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim Ustaz. Dan apakah ada penjelasan yang terperinci kembali yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terhadap pembagian persentase ini Ustaz? Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Ada insyaallah taala dan telah kita jelaskan. Fadhil Syekh. Baik. Kami angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau istri yang sudah cerai dari mantan istri, apakah dapat warisan dari mantan suaminya? Kalau iddahnya selesai, iddah selesai. Setelah bercerai, maka tidak mendapatkan apapun. Bila masih dalam masa iddah, statusnya masih istri, dia dapat semua hak dan kewajiban dia wajib. Baik, artinya terkait dengan masa iddah ya, Ustaz, diikat. Baik. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Suyana di Bandung. Putri Bapak wafat 2 bulan yang lalu, Ustaz. Tapi mohon maaf, meninggalkan suami, kemudian Bapak Ibu, dan tidak meninggalkan anak. Apakah mas kawin dan perhiasan menjadi harta waris? Iya, betul. Menjadi harta waris anak ini, maka dibagi. Dengan pembagian, suaminya mendapat setengah. Bapak Ibu mendapat seperdelapan. Seperenam. Bapak Ibunya enam. Iya. Masya Allah. Baik. Jazakumullah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Enggak. Sepertiga untuk Ibu. Baik, taib. Bisa untuk Bapak. Aina, masya Allah, diulang kembali mungkin Ustaz, untuk suaminya mendapatkan setengah saha, kemudian sisanya untuk bapak dan ibu dengan pembagian, ibu dapat sepertiga dari sisa ini, seluruh baki 2/3 dari sisa ini adalah untuk sebapak. Nah, jazakallah khair. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Saya bekerja di sebuah perusahaan, dan ketika ada transaksi, maka saya diminta untuk menambahkan beberapa nilai keuangan dari pihak tertentu dengan alasan sebagai jasa dan pengurusan-pengurusan administrasi. Akan tetapi nilainya apabila dibandingkan dengan nilai normal itu terlalu jauh dan besar, Ustaz. Apakah yang harus saya lakukan terkait dengan pengajuan ini? Ya, Al-Fatihah, sampaikan kepada atasan Anda, kepada pemilik perusahaan Anda, atau apa namanya, manajer atau pemilik perusahaan Anda, apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus Anda lakukan. Baik. Al-Fatihah. Baik. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua produk di bank syariah riba, Ustaz? Saya tidak bisa mengatakan demikian. Ada yang riba, mungkin ada yang tidak. Maka tanyakan kasusnya apa dan apa yang terjadi, atau apa yang akan Anda lakukan dengan lembaga keuangan syariah tersebut. Wabillahi taufiq. Baik, jazakumullah khair. Dari Ibu Tati dari Bandung, kami angkat kembali pertanyaan. Di kampung saya, kalau musim habis panen, petani minjem uang sebesar 1 juta, lalu kemudian dibayar padi 300 kilogram, Ustaz. Apakah itu riba? Ini bisa jual-beli namanya, jual-beli salam. Bayar uang di depan, bukan minjam. Tapi jadikan akadnya salam, karena saya pernah menanyakan ini langsung ke Syekh Ahmad Al-Hamad, lama Saudi Arabia. Kata beliau, rubah akadnya menjadi akad salam. Dirubah menjadi akad salam. Akad caranya, caranya, saya beli padi Anda sekian. Kalaulah ketika jatuh tempo, maksudnya ketika padi panen, biasanya harga padi kan tinggi. Iya. Atau sebaliknya mungkin juga turun. Umpamanya untuk kebutuhan 5 juta tadi itu butuh padi berapa ton, Ustaz? 5 ton umpamanya ya. Ini uang saya beli dengan 4 juta setengah 5 ton. Dibayar dengan padi pada tanggal sekian. Boleh. Atau kiaskan dengan yang lain. Jual ikan, namanya ada nelayan. Katakan saya jual ikan sekian kilo, yang biasanya ketika ikan itu ada harganya per 1 ton itu adalah 10 juta umpamanya. Anda jual dengan harga 8 juta. Dia untung 2 juta, Anda untung dapat uang pada saat Anda butuhkan. Ya, syah. Sebelum terjadi. Ini namanya akad salam, dan ini dibolehkan. Taib. Allah barik. Dan kembali ke Ibu Tati, ketika pinjamannya 1 juta, kemudian dibayar dengan 300 kg. Apakah ketika nilai padi yang 300 kg itu lebih besar dari nilai 1 juta itu tidak mengapa? Tidak ada masalah. Baik. Dan sebaliknya juga, bila lebih rendah? 6. Baik. Itu risiko dari pembeli. Dan itu solusi dan itu tidak termasuk ke dalam bagian riba, Ustaz. Tidak, salam. Salam. Demikian Ibu tadi, barakallahu fik, ini solusi dari Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Taib, ada keluarga, kemudian tidak ada anak laki-laki, Ustaz. Perempuan semuanya ada 3. Tetap. Ya. Anak perempuan 3. 6. Terus. Sedangkan dari anak saudara tua. Yang meninggal siapa? La yuzkar. Subhanallah. Ya, enggak apa-apa. Lain-lain. Baik, kami sampaikan kembali bagi yang bertanya mungkin diperinci siapa yang meninggal dan siapa saja ahli warisnya, ya bisa disebutkan. Kami angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semasa hidup orang tua, kita semua mendapat, anaknya mendapat warisan, ya. Semasa hidup orang tua, nah, anak mendapat warisan. Nah, warisan dari mana? Syarat warisan itu adalah meninggal yang mewarisi. Nah. Ya. Baik, kami ralat mungkin ya pertanyaannya dan kalimat dari pendengar yang menyampaikan pesan singkat. Baik, kami mendapatkan harta warisan setelah orang tua kami meninggal. Lalu rumah orang tua dijual kakak tertua dengan harganya yang diambil semua dari hasil penjualan tersebut, Ustaz, oleh kakak tertua. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ini kakak tertua Anda adalah zalim. Ajukan dia ke pengadilan agama atau ke pengadilan negeri, agar dia membagi hak kepada adik-adiknya sesuai yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jal dari Al-Quran. Dalam Al-Quran, fadal. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, sekarang kemudahan dalam berbelanja dengan kartu kredit. Demikian juga dalam hal-hal yang kecil. Bagaimana hukum penggunaan kartu kredit ini, Ustaz? Jazakallahu khair. Kartu kredit adalah hal membukanya. Karena di awal dikatakan dalam persyaratan yang harus Anda setujui dan tanda tanganin, bahwasanya bila Anda terlambat mengembalikan akan dikenakan bunga. Nah, bunga itu artinya riba. Bila Anda terlambat, maka Anda harus bayar riba. Lalu Anda tanda tangani setuju berriba. Dalam Al-Quran Allah mengatakan waharramar riba. Allah telah mengharamkan riba. Sekarang di sini Anda setuju riba, dosa atau tidak? Tentang ketentuan Allah Jalla fi'ala. Belum lagi digunakan, baru saja mengeluarkan, menerbitkan, Anda sudah berdosa. Wabillahi taufik. Masya Allah. Jazakumullah khair. Kami angkat pertanyaan kembali sebelum kami angkat dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon penjelasan apabila ada ahli waris yang pertama ibu, kemudian satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Namun ayah semasa hidup pernah bilang bahwa satu tanah sebagian ini menjadi milik ibu, artinya istrinya. Kemudian setelah meninggal dijual, apakah masih berlaku hukum warisan tersebut atau tidak? Tanah yang dijual tanah ibu. Nah. Terus masih ayah tadi masih meninggalkan sisa harta. Masih, Ustaz. Dibagi waris. Ibu pun dapat. Dan tanah yang menjadi bagian pegangan ibu tidak dapat, tidak dibagi waris. Tidak dibagi waris, karena itu hak ibu saja. Ya, dan sudah serah terima atau belum? Sudah kan ya. Nah, bapak mengatakan ini punya ibu. Baik. Berarti harta warisan dihitung kecuali yang tanah bagian milik ibu yang dikasihkan. Ya. Baik. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya, barakallahu fik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Rudi di Bukit Tinggi. Silakan Pak Rudi. Di mana Rudi? Bukit Tinggi. Masalah apa namanya, hutang? Kurang jelas Pak Rudi. Jadi hutang. Ya, jadi ada yang meminjam uang ke kita, ya. kita habis jual rumah. Pak Rudi jual rumah? Awalnya kan jual rumah. Terus? Nah, terus uang dari apa properti itu dipinjam oleh seseorang gitu kan. Terus? Kita bilang itu udah apa namanya, itu uang rumah kita gitu kan. Harusnya, apa? Ya itu kan uang rumah harusnya kita untuk dijadiin properti lagi gitu kan. Terus? Tapi karena kebutuhan mendesak, orang itu tetap maksa. Dan sekarang udah berjalan sekitar 2 tahun, hampir 2 tahun belum dikembalikan gitu kan, dari janji cuma 1 tahun. Belum dikembalikan, kenapa? Dia mampu mengembalikan atau emang nggak mampu mengembalikan? Kalau dilihat dari ininya sih mampu, setelahnya cuman masih anjukan mampu aja dikembalikan. Masih saudara, kan? Oh, masih saudara. Kalau enggak, jadi, bicarakan baik-baik dengan pamannya. Siapa yang disegani di keluarga, ada datuk umpamanya atau mama. Oh. Ya, kalau misalnya itu enggak bisa, apa misalnya? Misalnya kalau misalnya akadnya diganti dengan nilai emas gitu atau misalnya dengan apa namanya? Tidak boleh. Perkiraan dari rumah. Tidak boleh, rumah. Tidak boleh. Enggak boleh, Ustaz. Ya. Jadi memang harus apa namanya? Yang Anda berikan udah rupiah, kembalikan rupiah, kecuali terjadi inflasi besar-besaran. Kecuali inflasi besar-besaran. Ya, lebih dari 75% inflasinya. Sudah berapa lama Anda serahkan uang? Apa gimana, Pak? Uang Anda serahkan sudah berapa lama? Uangnya sudah sekitar hampir 2 tahun. Apa? Sudah hampir 2 tahun. 2 tahun belum terjadi inflasi yang sampai 75%. Belum terhitung ya. Uh-uh. Berarti emang rupiah harus emang, kembalikan dia. Berusaha untuk ditagih aja, cuma gitu aja ya. Oke. Terima kasih banyak, Ustaz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Rudi, jazakallah khair. Semoga Allah mudahkan saudara bapak bisa melunasi dan membayarkan hutang. Ya, jazakallah khair. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, ini mungkin pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini dan kepada Ustaz untuk ikhtitam, silakan. Semoga bermanfaat bagi kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio dan Raja TV. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman dalam dinullah ini dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan menunjukkan kepada kita bahwa din agama ini bukan hanya ritual saja, membahas tentang harta agar tidak ribut pun dijelaskan dengan rinci di dalam Al-Qur'anul Karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.